Seakan jauh menyusuri lamunan diri, tak dapat menghantarkan rasa rindu hatiku ingin bertemu. Bila ku ingat wajahmu yang selalu tersenyum, kenangan manis bersama masih ku rasakan. Namun semua kini telah terjadi. Selamat tinggal kekasih, ucapan hati. Berpisah, semua berubah, bagai impian takkan terulang. Tiada lagi harapan datang menjelang. Tapi entah mengapa selalu saja angin menerpa, mengusir kalam, bangkitkanlah rasa cinta. Kenangan manis bersama masih ku rasakan. Namun semua kini telah terjadi. Selamat tinggal kekasih, pujaan hati. Kini kita telah lama berpisah, semua berubah, bagai impian takkan terulang. Tiada lagi harapan datang menjelang. Tapi entah mengapa selalu saja angin menerpa, mengusik kalam, bangkitkanlah rasa cinta di hati. Kini kita telah lama berpisah, semua berubah, bagai impian takkan terulang. Tiada lagi harapan datang menjelang, datang menjelang.